dan apapun komunitas kalian, kami SNB Indonesia selalu welcome dengan panjenengan. Selalu mengajak untuk selalu cinta akan perdamaian. Memelihara silaturahmi. Karena kita satu, NKRI. Suwarko tansah mengolangi di cawe sake kanggo sapa wae sing kuwasi lan becik ngapali rikala Salu ala Nabi Muhammad.